panjang cali paduruan dinasa maksa lama tu saksina bulan anu sapotong tu saksina bentang anu barana aya kasono aya kadusna aya kadodot aya kanya ngabagi rasa bunga jeng baca dua ayak kesono ayak kadusna ayak adede ayak kanya ngabagi rasa bunga jeng baca dua sisi laut Pangandaran dinati pada pada kedal janji urang silih asu silih asi silih jati de ngadeke arti asi sanyana de ngadeke arti dede sanyana ulah dugikan rasa kertasnya kerap ngadur kurama numbalu karena nungtung karena jalan salah ulah dugikan rasa kertasnya kerap ngadur kurama numbalu karena nungtung karena jalan salah sisi laut Pangandaran sepakat kabelnya sisi laut Pangandaran reti canda berkirakat berkigeri sisi laut Pangandaran sausum halodo panjang calik paduruan dinasa maksa lama tu saksina bulan anu sapotong tu saksina bentang anu barana aya kasono aya kapesna aya kadede tanya ngabagi rasa bunga jeng bagja dua ayak kesono ayak kadesa ayak kadede ayak tanya ngabagi rasa bunga jeng bagja dua sisi laut Pangandaran dinat pada pada kedal janji urang silih asu silih asi silih jati de ngadeke arti asi sanyana de ngadeke arti de sanyana ulah dugikan rasa kertas seduru pertama nubalu karena nuntun karena jalan salah berdudikan rasa kerasa kerba seduru pertama nubalu karena nuntun karena jalan salah sisi laut Pangandaran. Sisi laut